أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وهال بينهم الموج فكان من المغرقين. قال الإمام سعد رحمه الله ثم وصف جريانها كأن نشاهدها فقال ويتجري بهم أي بني أي بنوح ومن راكب معه في موج كالجبال والله حافظها وحافظ أهلها. ونادى نوح ابنه لما ركب ليركب معه وكان ابنه في معزل عنهم حين ركبوا مبتعدا وأراد منه أن يقرب ليركب فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما يصيبهم. فقال ابنه مكذبا لأبيه أنه لا ينجو إلا من راكب معه السفينة. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أي سأرتقي جبلا أمتني به الماء. فقال نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ألا يعصم أحد جبل ولا غيره ولو تسبب بغاية ما يمكن من الأسباب لما نجي لم ينجه الله. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, kemudian Allah sifati perjalanan Nabi Nuh alaihissalam seakan-akan kita melihatnya. Faqala, maka Allah berfirman, wa yatajri bihim ay bi Nuh wa maraqiba ma'ah. Kapal tersebut berjalan bersama Nuh dan orang yang bersamanya. Fi maujin kaljibal, jalan menembus ombak setinggi gunung. Allah hafizuha wa hafizu ahliha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya dan menjaga orang yang bersama Nabi Nuh di dalam perahu. Wa nada Nuh ibnahu, maka Nuh memanggil anaknya. Lama rakib, ketika Nabi Nuh naik ke kapal tersebut, liarka ma'ahu, agar anaknya naik bersama Nuh alaihissalam. Wa kana ibnuh, ketika itu anaknya Nuh alaihissalam fi ma'zil, pada tempat yang jauh dari perahu ketika Nabi Nuh sudah naik. Tetapi anaknya malah menjauh. Nabi Nuh ingin bersama anaknya supaya mendekat dalam perahu tersebut. Faqala lahu, maka Nabi Nuh mengatakan pada anaknya, irkam ma'ana, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Fayusibu kama asabahum, maka engkau tertimpa musibah sebagaimana mereka pun tertimpa musibah. Faqala ibnuh, maka berkatalah anaknya, mendustakan ayahnya, annahu la yanju ila marakib ma'a as-safih, bahwasanya tidak ada yang bisa selamat, nah kecuali yang naik ma'a as-safinah, naik bersama perahu tersebut. Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', aku akan naik ke gunung yang akan menyelamatkanku dari air. Maka dijawab oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, la 'asima al-yawm min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang pun pada hari ini, tidak pula gunung atau yang lainnya. Walau tasabab bi ghayat ma yumkinu min al asbab lam yanjil illa lam yanjil lam yanjil illa. Tidak ada seorang pun tempat apapun yang bisa menyelamatkan dari azab Allah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, yang diselamatkan oleh Allah. Wa hala bainahuma al-mauj fa kana al-ibn min al-mughraqin, maka terhalangilah antara keduanya ombak yang besar, sehingga anaknya termasuk yang ditenggelamkan oleh Allah. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.